mencintai, barokahnya mencintai, wayuktabu ya binayatillah fi hisbi, barokahnya mencintai ditulis termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selawatnya sampean kan enggak seneng sing tan halu bil uqad, semua problem hilang. Watan farjibil qurab, semua kesusahan hilang. Watu bil hawaja kabul kajate. Watu nalu biroke hasil sing seneng-seneng wis pokoknya sudah. Saya itu ya kadang iskal. Iskalnya selawatnya sih kok deluane cek akeh. Ya tapi itu tetap baik ya. Piro-piro tawasule mbek selawat aku ngawi ngoten mawon nggih. Jadi tetap baik. Tapi ya ndak kelasnya yang selawatan ya tasbihul ruhul musolli alaihi fi. Ini sudah selawat sek. Pokoke butuhe sambung kajeng. Nah, sampean butuhe kabul. Jadi ya ndak apa-apa lah. Piro-piro tawasule mbek selawat ora mbek gunung. Kawi ngoten mawon. Assalamualaikum.